Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Mutub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, dalu niki nerusaken al-mujahadah. Al-mujahadah utawa mujahadatin nafsi, membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Pun kula jelasaken beberapa pertemuan ingkang kapengker. Lajeng pertemuan kala wingi mulai tentangaken menghiasi jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Isine wong suluk thariqah. Kene iki hakikate suluk at-tahliyah wa tahliyah. Bolak-balik kula terangno, cek mboten lali. Membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela dan menghiasi jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Pertemuan wingi kulandangaken taubat. Iki sifat yang terpuji. Niki badhe nerangaken sabar. Sabar niku napa? Kadah tiyang mengucapkan sabar, tapi gak ngerti artinya sabar. Kadang dia ngerti artinya sabar, tapi gak bisa ngelakoni sabar. Sabar itu apa? Sabar. Berbapak Asyah bil Qasim al-Junaid al-Baghdadi. Syah bil Qasim al-Junaid al-Baghdadi wafat tahun 297. Dawuh as-sabru huwa tajarru'ul murarati min ghairi tahbisin. Min ghairi tahbisin. Nganggo sak. Tajarul murorati min ghairi ta'dzir. Sabar iku apa? Sabar artinya sanggup menelan pahit tanpa cemberut. Sanggup menelan pahit tanpa cemberut. Para bapak kulon jenengan niki dihadapkan kepada tiga hal yang pahit. Kapane sanggup menghadapi hal yang pahit tanpa cemberut. Niku jenenge sabar. Kadang-kadang sanggup menghadapi barang pahit tapi ngeresulo. Iku jenenge gak sabar. Kula jangan menghadapi barang pahit niku enten tiku. Nomor siji, barang pahit niku musibah. Musibah bilai sing diturunaken dateng kula panjenengan. Wabeh tiyang niku nampa musibah saking Allah. Iki kudu dihadapi dengan tabah, mboten cemberut, mboten ngresuwa. Wongku kampane ngresula ora sabar, akhire wadul-wadul. Wadul-wadul maring wong liyane, maring makhluk. Tiang-tiang ahli tasawuf mastani. Nek ana wong kena musibah kok wadul-wadul padha menungsane. Iku nuduhno gak sabar. Nuduhno gak sabar. Musibah sing menimpa kula jenengan niku kathah. Kadang musibah bojone mati. Kadang musibah suami meninggal. Kadang-kadang musibah anake meninggal. Kadang-kadang musibah kena angin puting beliung, omahe kabur. Kadang kena musibah kebakaran. Niku sedaya musibah. Kadang musibah kemalingan. Niku kapane mboten sanggup menelan barang pahit niki mesti wadul-wadul. Wadul-wadul wong liyane. Lho Bapak, kula kandhakno ku musibah sing gedhe. Saniki musibah cilik momon mun wadul-wadul. Napa cilik nyambut gawe rasa kangelan meh wadul-wadul nggih. Piyai mun dino diparani wong sambat nyambut gawe angel. Sambat nyambut gawe angel. Takon. Yai tesundhi supaya rezeki lancar. Embuh aku dhewe gak nyambut gawe. Itu ini buatan sabar. Napa malih sampai musibah niku fakir. Masya Allah. Para bapak. Wong fakir sing sabar. Iku luweh bagus. Luweh dur derajate katimbang wong sugih sing luman. Wong fakir sabar. Ambek wong sugih sing luman, wong sugih luman ku jenenge syakir. cakir. Iku si apik wong fakir sing sabar. Tapi cara wong kon milih mesti milih sugih. Pilihan Gusti Allah ku seneng wong fakir sing sabar katimbang wong sugih sing syukur, sing luman. Pilihan mesti sugih yai. Sugih sing luman. Bareng dadi wong sugih medit. Alasane napa wong sing sabar iku disertai Allah. Wong sing sabar iku disertai Allah. Ben wong sing syukur iku disertai tambahan kenikmatan. Nggih, nek wong sing syukur iku ditambahi kenikmatan. Kok takon jenengan Allah ambek tambahan kenikmatan itu mulya ndi? Nggih duwe kathah ya iki. La in syakartum wa azidannakum. Wong kuwi nek syukur ditambahi kenikmatane. Ditambahi kenikmatane. Jadi orang syukur itu bersama dengan ketambahan nikmat. Tapi nek sabar, innallaha ma'as sabir. Bersamaan dengan Allah. Iku sik dhuwur derajate wong sabar. Orang bapak sabar. Sabar itu sanggup menelan barang pahit tanpa cemberut. Sabar musibah. Iki pada sing paling enteng. Sabar musibah. Kalau bapak enten sing ngerteni sabar iku apa? Sabar iku gak wadul-wadul sebab kenek bilai. Nek kenek bilai wadul-wadul ku jenenge gak sabar. Kalau bapak Ibnul Mubarak, niku asmane Abdullah bin Mubarak. Ngene dawuh al musibah wahidatun. Musibah iku siji. Tapi nek ngresula fa idza jazaa sahibuha takunu sintani. Wong sing oleh musibah situk banjur kok mersula iku musibah dadi loro. Upamane kena musibah situk napa omayambruk. Bono napa kono kena angin puting beliung kok mersula. Iku kok nggih musibah dadi loro. Kalau bapak danek loro kok ngresula dadi papat. Papat kok ngresula dadi wolu. Iki para bapak satu pengertian. Pengertian yang lain iki musibah sitok kok banjur ngresula iku dadi loro. Nomor siji ya musibah mau, nomor loro ilangi ganjarane musibah. Wong kena musibah banjur sabar iku ganjarane kuwedhe. Derajate wong niku kuwedhe. Para bapak, nek sampe ngersula ilang ganjarane ilang. Mulane didawuhaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat Nabi dawuh as-sabru salah satu, sabarku telu. Nomor siji sabrun alal musibah. Sabar atas bencana yang menimpa. Wa sabrun ala ta'ah, sabar ngabuti maring Allah. Niku nggih pahit lho, Pak. Ngabuti maring Allah ku yo pahit, nek gak dipeksa niku nggih abet. Ngaji kaya ngeten iki nggih pahit. Estu. Nek boten dipeksa nggih wegah. Jamaah niku nggih pahit. Sedekah niku nggih pahit. Poso niku nggih pahit. Sedekah jariah niku nggih pahit. Di nglakoni taat, nglakoni ibadah ku yo pahit. Nek piyambake sanggup menelan pahite ibadah, iku jenenge wong sing sabar. Kadang-kadang yo sanggup. Lah iya to ngaji tekok tambak beras, buyare jam 11. Omaya to teko mah jam 2. Lagi ngeta krungu adzan subuh nggih. Ya jale alhamdulillah napa durung-durung wis subuh. Pahit, pahit. Durung-durung wis subuh. Kapane krungu adzan subuh terus langsung tangi budhal ning masjid, budhal ning musala. Iku jenenge sanggup menelan barang pahit. Nek kapane mulih wis bengi subuh sak temene yo krungu. Lagi bar ngaji yo. Wabah kondok-kondok pisan pindho. Iku jenenge gak sabar. Gak sabar. Nggih sabar nglakoni ibadah nggih pahit estu. Pahit. Banjur sing nomor 3 as-sabru alal maksiat. Tegese napa sabar anil kaalal anil maksiat tinggal maksiat iku yo abot abot ngene ya kudu sabar tinggal maksiat yo maksiat napa sing cilik napa sing gedhe yo santri-santri muhibbin sing umure wis 20 taun, 21 taun, 22 taun. Terus tengok-tengok nang emper. Ana bocah mardiyah liwat mulai sekolah, iku sabar kok gak merem. Iku maksiat, delok niku maksiat opo meneh sampe mbayang no bisa. Nah, niku ya kudu sabar. Petuk wong wedok sing ayu merem. Tapi ini nyetir aja nyemerem lho ya. Oh niku maksiat. Nggih enten konser besar-besaran. Nggih. Artis-artis yang terkenal. Kira-kira sabar buka gak teko. Niku nggih abot nggih. Napa malih tatik bocah cek enom, cek joko, petuk arek wayu dipangkat di butil pisan. Cak ayo cak lunga yuk bareng. Kira-kira muni inni ahafullah. Mending ku sabar kok. Wabut kok Bapak. Lan nek kapane musibah siji ora sabar mbayu lesuno niku mengke dadi luru musibahe. Satu musibah itu sendiri, dua musibah kehilangan pahalanya musibah. Padahal kehilangan pahalanya musibah itu musibah yang paling besar. Nopo terus sedawe Kanjeng Nabi. Ayat Nabi dawuh faman sabara alal musibah. Ana wong diparing musibah kok sabar. Musibah wae Pak, kalau bulan baleni. Ya musibah ekonomi, ya musibah kerusakan rumah. Musibah ditinggal mati anak lan liyane. Niku kok sabar kutibalahu salasumi abdi daro jatin. Ma baina kuli daro jaten kama baina sama wal ardi. Iki pahalane. Pahalane musibah, pahalane sabar. Loro Bapak, wong diparing musibah kok sabar. Yeah. Sanggup menelan tanpa cemberut. Yura wadul wadul wong. Jadi dawe kali Nabi dicatat untuknya 300 derajat, 300 derajat. Derajatnya di sisi Allah itu 300 derajat. Tiap-tiap derajat itu nek diukur dengan perjalanan. Jauh perjalanan. Niku antarane bumi mbek langit. Satu derajat ku dure podo mbek bumi langit. Saman tau ngukur dure bumi langit. Iku piro? Pirang miliar kilometer. Iku ping 300. Iku nek kena musibah banjur sabar. Ora bapak ditinggal mati anak, tinggal mati putu. Muangis nangis, sirah diusek-usek. Kolambi duret-duret, sake disuweki, ngono iku jenenge gak sabar. Ora sabar. Nangis bengok-bengok ku yo gak sabar. Tapi nek nangis hanya di mata, lisan tidak ikut nangis. Niku termasuk sabar. Para bapak, nalika kanjeng Nabi kepireng putune seto. Putune seto kanjeng Nabi mengeluarkan air mata. Mengeluarkan air mata. Ditegur Sayyidina Umar, ya Rasulullah, dayengan mboten pareng nangis. Tanya Nabi, kalau air mata tidak apa-apa, ini menunjukkan rahmat, ya, kasih sayang. Kalau lisannya berteriak-berteriak, ya, menangis, itu namanya tidak sabar. Nah, kalau Bapak, nek meripati sing nangis, gak apa-apa. Kita tinggali sing tinggal mati mbuh iku suami mbuh apa ya anake pungo-pungo jurit-jurit setiap kula ningali teng TV setiap enten musibah macem-macem enak-enak laku disuruduk mobil neng padang bingi TK ya mana guru ni dewe sing munduri kesusu dikit dan mengharap nyeruduk mana itu jenenge musibah baru bapak dawekannya Nabi sak teruse baman sobaro alat to'at anak wong kok taat kok sabar. Waye budal salat ya budal. Waye ngaji ya budal ngaji. Para bapak, waye jamaah ya budal jamaah. Ku jenenge sabar ala taat. Para bapak, dawuh kanjeng Nabi kutiba lahu situ mi'ati darojatin. Disabar nglakoni taat niku luweh abot katimbang musibah. Berkota taat iku ora pesepisan tok, rutin. cara jamaah ya kudu rutin, ngaji kudu rutin, niki abot. Para bapak mulane imbalane lebih besar. Lipat 22 kali katimbang sabar nggih kena musibah. Dicatet dening Gusti Allah pinten 600 derajat. Di antara derajat satu dengan yang lain niku kama baina tuhumi ardi al-ulya ila muntal aradin asabi. Tiap-tiap derajat satu dengan lain iki podo be ujung ujung tanah yang paling tinggi. Berbapak ujung bumi yang paling tinggi. Duka teng pundi enten bumi sing dhuwur nggih gunung paling tinggi. Niku sampai tekan dasar bumi yang ketujuh. Nggih. Sak mure. Padha ngenane kula terangno antara bumi satu dengan yang lain ada makhluknya. Bumi ya, kedua dan ketiga ada makhluknya lagi. Lensak terusnya. Iku sampai bumi yang ketujuh. Itu satu derajat dengan derajat yang lain. Sehingga Nabi Rasulullah dawuh, wa man sobaro alal maksiat. Anil maksiat. Sopo wonge sabar tinggal maksiat. Para bapak, nanti kau cerita noni kalau mesanan, minta koyo opo. Anak kakak mesan cinta ambek adik mesan perempuan. Setiap apel, ikut jaluk ekstra. Tapi adike gak gelem ojo mas nek durung halal. Karepe ku tiap ekstra, tiap apel ku njaluk ekstra. Nek mbok paham mbok ora mek. Saiki ku akeh bocah-bocah seneng ekstra. Niku akhire adike mesan wedok niku kelaparan kena usum peceklek. Nah kakange mesan duwe duit 100 dinar. Dek tak duit 1 dinar, tapi terus terang wae saiki mapano. Terpaksa. Abdihe mapan, pabeh wis dilepas, sing lanang ya dilepas, sing lanang wis lungguh ning perapatan. Nunggu ning perapatan karek dhuwur. Loh, adik kok muni mas, cincin jangan dipakai sebelum halal. Loh. Iki wis kaya ngono baju kok ditinggal ora sido. Tidak jadi, itu namanya sabar anil maksiat. Sabar untuk meninggalkan maksiat. Niku luwih gedhe maneh imbalane saking Gusti Allah. Yeah. Lipat 3 kali yeah, daripada sabar amal musibah. Kutiba lahu dalika Nabi tisku mi'ati darujatin. Yeah. 900 derajat. Ma baina kulli darajatin kama baina arsy ila syara. Tiap-tiap derajat satu sama lain jaraknya sama dengan aras dan dasare bumi sing nomor itu. Nah, para bapak mulane diaturaken Abdullah bin Mubarak musibah siji atik ngersula ora sabar. Akhirnya musibah dadi loro. Musibah yang pertama, ya musibah itu. Musibah yang kedua, hilangnya pahalanya musibah. Para ibu lan para bapak. Didawakan kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza mata waladul abdi qala Allahu ta'ala lil malaika. Aqabbatum samrata qalbi fayaquluna na'am. Fayaqulullahu ta'ala madza qala abdi. Fayaquluna hamidaka wa syakaraka wa starja'aka. Faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullahu ta'ala ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammauhu baital hamdi. Terus bapak ni ono wong kepaten anak, yeah. Iki kok sabar, masya Allah. Yeah. Kira-kira ono kepaten anak gak jerit-jerit. Yo nangis nangis so, tapi meripati wae. Yeah. Nek meripat iku jenenge tangis sayang. Yeah. Nek lesane muni bengok-bengok jenenge tangis ngresula. Para bapak, para ibu, kanya Nabi dawuh, nek anake wong, anake kawula iku mati, Gusti Allah nakoni malaikat, takoni, apa mbok jupuk, penena buah hati samrota kalbi, buah hati hambaku. Mane sampe sepriki para bapak nek ngarane anak ibu buah hati. Apa mbok jupuk buah hatine kawulaku? Malaikat matur nggih Gusti, nggih. Nalika kon jupuk kawulaku ngomong apa? Kawulaku ngomong apa? Tegese ucapane ya apa? Gusti, nalika kula pendhet buah hati kawula njenengan malah muji pengen malah alhamdulillah. Malah syukur dhateng panjenengan lan maca istirja, istirja maca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duh, masyaallah. Apa ana wong ditinggal mati anak kok alhamdulillah. Nek kira-kira pikirane siji iso. Alhamdulillah anakku mati sudo, ingonane sudo. Hamida siji nggih sabare Nabi Ayub mungkin insyaallah nek nutut waktune. Menutut gembing. Para bapak setiap kena cubo, kena hujan ku malah alhamdulillah wa syukrulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hamba pengen Gusti kula pundhut yogane niku malah alhamdulillah. Sing penak ya ngono nek anake mati nggih bojo sampean ndang sampean rangkul ngono lho dirangkul dik aja nangis yo ayo muni alhamdulillah ndang gawe meneh. Nalika dipundhut niku hamba ku tegese bapake anak sing mati niku muni alhamdulillah wa syukrulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Gusti Allah dawuh malaikat gawe no omah ning swarga. Nggih. Ganjarane sabar itu, ganjaran sabar. Gawe no omah ning swarga omaiku tulisono Baitul Hamdi. Baitul Hamdi. Bapak rak pirang-pirang kok omah ditulisi Baitu Kasino. Baitu napa rak enten? Nek masjid Baitur Rahman. Baitur Rahim, Baitul Mukminin. Oh. Gawe omah panggung ning surga tulisen sing gedhe Baitul Hamdi. Para bapak dan para ibu nek sabar nggih. Dadi sabarku sakmono iku imbalane saking Gusti Allah. Para bapak dan para ibu gedene imbalane saking Gusti Allah iku sebab gedene balak. Wong iku kapane tambah gedhe balake nggih. Gede ujiane, gede musibahe, mbah itu sabar. Bapak, aku tambah gede derajate. Tambah gede derajate, tambah dhuwur derajate. Kaya Nabi dawuh, inna a'dhamal jaza min a'dhamil bala. Sak temene pembalasan yang lebih besar itu adalah karena balak yang lebih besar. Wa inna Allah ta'ala idza habba 'abdan ibtalahu. Allah ku nek mencintai hamba, iku justru malah hamba itu diberi balak yang besar. Nggih. Bapak aja diwalik. Aku kok diuji ngene iki apa salahku malah ngono. Para ibran para bapak masyaallah. Padhe ningali bayi arwane kudus. Seorang yang apal Al-Qur'an. Murid sing apal Al-Qur'an ratusan mungkin bahkan ribuan. Dadi mursyid thariqah pisan. Niki para bapak gerah lenggah ga iso apa-apa ku belasan tahun nggih. Belasan tahun dari mon dilewat noslang lewat kirung nggih. Oh nggih. Niku aja sampean anggap iku jenenge nggih. Siksaan Allah jangan jangan. Ninggih kanca kita niki Romo Kiai Kauman niku mun enten 8 taun niki dadi kembange ampir. Iki jenenge balak sing gedhe, wali-waline Allah iku kuwatah sing ngoten niku. Nggih. Dadah sakit diare niku sampai ambere dibolongi. Nggih. Kok mboten sakit ngadeg. Nggih. Nggih teng riku. Berak meteng riku. Ipis ditengriku dibolongi ngisore ditadai. Wali ini Allah kata semodel kaya oten. Yeah. Aja dianggap siksaan Allah yang dipercepat di dunia ampun. Digusaku nek demen neng kaulane tambah diuji. Para bapak sak temene emas iki emas murni apa enggak? Rukum emas niki murni kalau mboten murni niku disawang padha. Ditanting-tanting bobote nggih padha. Lah supaya bisa diketahui emas murni diobong. Nggih. Diobong. Niku mengke campurane leleh. Iki baru ya kita mengetahui ini emas murni. Semanten niki hamba niku iku ketoke ngajine terus iki murni ora iki. Ketoke ku jamae kok terus istiqomah iki murni apa ora? Diuji. Diuji. Ngelu titik gak budal. Iki gak asli iki. Lha ora bapak Jadi Allah ku nek demen hambane mesti diuji, mesti. Ujiane nggih macam-macam. Nggih, kula nggih diuji, njenengan nggih diuji, nggih. Sami. Para bapak, wa idza sabara istafa. Wa idza radiya istafa. Kapane sabar, nggih sabar. Sabar para bapak. Nek meningkat rindu. Sabar iku durung mesti rindu. Tapi nek rindu mesti sabar. Para bapak, penuh sabar iku kadang-kadang ngempet. Nek rindu iku demen, demen iku mboten ngempet. Ini dawuh kanjeng Nabi, nek diuji, diuji kok sabar ijtaba. Nggih. Para bapak dipilih, dipilih. Artinya disitir, disitir. Nggih. Banjur diuji, diuji kok malah rindu. Kados niku wau anake mati malah alhamdulillah. Malah wasyukrulillah, aku jenenge rindu. Niku istofa, istofa ku dipilih secara istimewa. Kulo bapak milih ku ping pindho, milih secara umum, milih secara khusus. Kanjeng Nabi niku ra arane Nabi Mustofa. Mustofa nggih, kulo bapak ku pilihan ya, yang terakhir. Pilihan yang final. Pilihan, pilihan, pilihan sejumlah wong 10 iku jenenge istaba, mujtaba, mustaba. Iku dari orang 100 iku sing dipilih Allah piro? Wong 10. Saka 10 dipilih mana iku jenenge istofa, dipilih siji tok. Dan sehingga Pak kula cerita. Ceritane Asyik Siri Asikti. Asyik Siri Asikti ku cerita nalikane panjenengane bermimpi ketemu Allah. Mereka bermimpi ketemu Allah didawi Gusti Allah. Siri Asikti, nalika aku gawe makhluk, gawe manungsa, kuwabeh demen ambek ingsun. Kuwabeh mencintai ingsun. Bareng aku gawe swarga. Nah, ngoten Pak. Ana sing dipilih Allah. Di semifinal. Di semifinal. Para bapak. Akhire sing 90% melayu. Melayu. Ora situ mencintai aku, tapi mencintai surga. Bareng aku gawe donya 90% melayu mencintai donya. Didhawuhno Gusti Allah tiap-tiap 10.000. Bareng aku gawe swarga, sing demen ning swargaku 9.000. 9.000. Sing demen ingsun kari wong 1.000. Lah iki istafa. Bareng aku gawe donya 90% demen donya. Sing demen aku kari 10%. Sapa 1.000 sing 900 demen donya. Demen Allah kari 100. Bareng aku gawe balak. Gawi balak, gawi ujian, gawi musibah. Akhirnya wong padha milih demen selamat saka musibah. Demen selamat saka balak iku 90%. Dadi saka 100 nggih, sing demen selamat saka balak 90. Banjur kari 10. Nah, 10 ku jenenge istofa, pilihan yang terakhir. Bro Bapak, jadi tiap-tiap 10.000 niku sing di istofa ambek Gusti Allah sing dipilih hanya pinten 10. Nggih. Oh, semanten ugi tiyang. Kapan diuji Gusti Allah? Nggih. Niki sing bakal dipilih Allah. Dadi Allah ku nek mencintai hamba diuji dhisik. Diuji, diuji. Kok sabar istapa. Pilih disipir. Nggih. Kapan nek kok rindo istofa dipilih. Para bapak, nabi-nabi ku paling gede, ujiannya paling gede. Sing paling gede ujiannya rasul-rasul. Ba'dane rasul, nabi-nabi. Ba'dane nabi, nggih wali-wali. Niku ujiannya ageng, nggih. Ba'dane wali-wali, ulama-ulama, iku ujiannya ageng. Yen kenyawang ku nek wis dadi. Nek wis dadi pondok gedhe, santrine akeh, wali murid nggowo apa-apa sing sawang niku. Nggih. Tapi ketika masih mulai dulu luar biasa. Nggih. Basim As'ari niku dimusuhi brandal-brandal, perampok-perampok. Sihir-sihir. Nalika ndamel pondok teng Tebu Ireng. Mboten sembarangan. Teng Bendo nggih ngoten. Nggih. Malah wong sak kampung niku para bapak nggih musuhi. Semantun Gedewer Boyo barang. Nggih. Yen nembe-nembe niki mawon tiyang desa kathah semlebu Islam. Biyen nggih musuhi terus. Njenengan nyawangku saiki bareng wis dadi nyawang. Kebiyane Masya Allah. Sing menangi kula ndamel Muhibbin niku nggih Masya Allah. Njenengan tak ruh-ruhe wis ngene iki. Ben gak ro kawitane biyen, babate ben karo. Iku kabeh niku ulama-ulama warasatul di samping mewarisi ilmu ini, ya mewarisi coba. Oh Bapak, ya. Nah iya toh, aku ku dadi pejabat kok jadi coba. Ya apa, aku gak ngerti toh mbak aku. Masya Allah. Menurut Bapak, wongku ditarget, iki besok derajati sakmene. Upamane derajat itu derajat pinten niku wau 600 derajat. Ku amale gak nututi nggih mendapatkan 600 derajat nggih dari amalnya. Terus Bapak dicoba mbek musibah nggih. Kanggo napa? Kanggo genepi sampe niku. Sampe derajat 600 derajat. Wong niku kabeh kaenten ketentuane besok ning swarga manggone kene dari amal perbuatannya ku gak nutup amale gak nutup dicoba mbeku se Allah coba niku kan meningkatkan derajatnya sampai ke sana. Terus Bapak lan para Ibu termasuk cobi satu contoh Nabi Musa suatu saat niki melampah-melampah kalau Nabi Yusa. Nabi Yusa bin Nun. Nabi Yusa bin Nun. Melampah-melampah kalau Nabi Musa. Nek padha Musa ambek Yusa. Yusa ambek Nabi Musa. Lha kok enten burung putih kecil niki mencok teng pundake Nabi Musa. Nggih. Apa, Pak? Burung putih kecil niku burung apa? Nggih. Manuke manuk emprit, nggih. Putih mencok ning pundak. Mencok ning pundak. Lajeng muni ngeten. Ya Nabi Allah, kula pengen jaga, kula pengen reksa Nabi Allah, Nabi Musa. Kula niki berarti dipateni. Kula pengen tulung, pengen reksa. Dipateni sapa? Soker, burung elang. Niki burung elang itu mengejar kula terus niki. Berarti pengen mangan kula. Langsung terus mudun teng lengene klambi blesep mriki, Pak. Blesep. Ya teng lengene klambine Nabi Musa. Iki burung kecil warnanya putih. Nggih. Teko blesep. Lah kok burung lah niki teko? Niki matur ngeten, ya Nabi Allah. Ada buruan saya yang masuk di lenganmu, akan saya ambil. Jangan menghalangi aku. Iku calon pakan aku ini. Nabi Musa nulung, nulung iki sampai korban jiwanya. Burung elang sudah, burung kecil, burung pipit ini kecil hanya seberapa. Kamu enggak kenyang. Manganku enggak kenyang. Wis tak sembelihno wedhus. Aku duwe sekelompok kambing. Tak belihno wedhus itu entekno. Enggak, aku enggak cocok sama wedhus. Enggak cocok sama wedhus. Wis nek enggak cocok sama wedhus, wis saiki daginge pupuku panganan. Tumpul bapak. Goro-goro nulungi mprit. Korban dagingnya pupu. Jadi ini burung enggak, aku gak cocok ambil dagingnya Pak. Kalau memang kamu berkorban, kedua matamu, kedua matamu saya makan. Ya sudah kalau begitu, akhirnya Nabi Musa melumah, melumah, melek. Wis saiki panganan beripatku. Nabi Musa berteriak, Yusa, ya Musa, mosok jangan berkorban kedua mata hanya gara-gara manumpret putih, hanya membela manumpret putih. Akhirnya bareng nggih Nabi Yusa muni ngoten, umprite ki mabur, umprite mabur pur, ditututi nggih burung elang, tututi terus. Para bapak. Mboten dangu balik niku teng Nabi Musa. Nggih. Gemprit putih niki kalih burung langku balik Nabi Musa. Para bapak. Ajeng siji muni ngeten. Ya Nabi Allah, saya Jibril. Sencitoke ya Nabi Allah, saya Mikail. Wis jebule burung elang niku Jibril. Nggih. Lah sing mprit putih niku Mikail. Aku kami diutus oleh Allah menguji kamu. Menguji kamu menghadapi kepastian Allah. Menghadapi kodoknya Gusti Allah, apakah kamu sabar apa tidak? Lu semanten, Pak. Diuji sitoke burung mprit putih. Cita ini ku burung elang. Ku ternyata hanya menguji. Menguji. Nabi Musa ku sabar bukan menghadapi ketentuan Allah. Akhirnya Musa ternyata kamu sabar. Tuh koyok ngeten. Para bapak, ujian. Menguji kesabaran para nabi. Para ibu dan para bapak, tasih tentang kesabaran. Semantun ugi wali-wali niku nggih diuji oleh Gusti Allah. Iki diceritakan Abu Bakar Asy-Syibli. Berkasih beli niki wafate tahun 334 Hijrah. Niki murite Syekh Junid. Syekh Junid. Syekh Junid iki wafate tahun 297. Abu Bakar Asy-Syibli berbapak seorang yang hebat. Iki amalane dijanjakan datang kita. Maca laqad ja'akum rasulun min anfusikum dua ayat setiap habis sembahyang. Niki cerita Abu Bakar dhisik dari cerita cobane. Abu Bakar Asy-Syibli niki setiap habis sembahyang niki maca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul asnadin. Assalamualaikum ya Rasulullah ya Habiballah. Niku setiap nggih api sembahyang. Terus suatu saat Abu Bakar Asy-Syibli iki sowan seorang guru besar ulama agung jenenge Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid. Bareng sowan Ibnu Mujahid, padahal Ibnu Mujahid ini sedang bersama dengan santri-santri. Dia sedang mengaji ambil santri-santri. Abu Bakar Asy-Syibli niki rawuh. Ibnu Mujahid melihat Abu Bakar rawuh niku berdiri ni sampai di depan pintu menghormati rawuhe Abu Bakar Asy-Syibli. Bareng rawuh salaman antarane alis loro. Abu Bakar Asy-Syibli dicucuk ambe Ibnu Mujahid. Padahal di mata santri, di mata umum, iku derajati dhuwur Ibnu Mujahid ketimbang Abu Bakar Asy-Syibli. Di muridmu iku jadi keheran-heranan. Loh, begitu Asy-Syibli rawuh kok terus jumeneng Ibnu Mujahid nggih menjemput di pintu salaman keningnya iku dicium, dikecup kali Ibnu Mujahid. Barang samun cekap Abu Bakar Asy-Syibli pamitan kondur. Murid-murid tanya, "Syekh, pengen kot yang agung, Syekh. Kok kados niku menghormati Asy-Syibli? Enten napa?" Murid-murid tak kandhane yo. "Aku nembe wae ngimpi ketemu Kanjeng Nabi." Kanjeng Nabi nalika niku lelanggahan pinarakan. Asy-Syibli iki sowan ning Kanjeng Nabi dalam impianku. Terus Kanjeng Nabi kok jumeneng salaman bi Asy-Syibli antarane alis lorone Asy-Syibli dicucuk ambe Kanjeng Nabi. Iki persoalane. Nah. Terus akhire aku iku takon ning Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, pengen kok nindakaken kados ngeten datang Asy-Syibli. Iki sebabe napa ya Rasul? Dan impiannya ku takon. Kanjeng Nabi jawab, "Yo, sebab Asy-Syibli ku setiap habis sholat mesti maca laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Nek maca laqad ngono lho, aja laqad aja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'alamin. Iki diwaca ping telu bareng karo terus assalamualaikum ya Rasulullah marhaban bika. Marhaban nggih, marhaban bika ya Rasulullah. Iki mesti mulane tak cucuk geninge. Iki lho santri, jalaran apa aku kok menghormati asibli pun. Terus guru kita Mbah Yai Abdul Jalil Tulungagung ijazahe kula. Ya jamal niki sampean amalno. Ya pejagung niku. Niki sebabe gamane penyebar agama mulai salaf sampai wali-wali yang masuk ke Indonesia. Salaf niku sinten niku Abu Bakar kasih beli niku amalane lakon jahatun niku setiap habis sholat. Nek Romo Yai Jalil wonten ning ijazahi mboten dituduhno hikmah apa. Lah mengki senjatane penyebar agama mulai zaman salaf sampai wali-wali yang masuk tanah Jawa. Para bapak nggih bayi wahab ngene jazai teng kula. Tapi siji nggih. Siji dawuhe niku siji. Nek lakon jagume sami. Nek bayi wahab niku ngijazai ngeten mal kamalno ya. Lakon jagume rong ayat iku nek mbok waca. Waca bar maghrib mal bengi iku awakmu gak ngira mati, Pak. Siji nggih, modele siji. Nek bawaku sing didhawuhno niku hikmahe. Nggih. Nek iki mbok waca bar subuh mal awan iku gak ngira mati kowe. Nek arepe lunga mal mbok waca gak ngira mati ning perjalanan. Nek arepe budal perang mal mbok waca gak ngira mati ning medan perang. Coba jenengan dawe Yai Jalil mbek jawab cara sampean seneng pundi? Oh biasane wong syariatku nek diduhno paedahe ngono semangat. Nek gak diduduhne gak semangat. Lha niku dawe Mbah Wahab ngoten. Nggih. Apa jago. Niki cerita Pak. Sadulunge kula nyeritakno nggih musibahe Abu Bakar Asy-Syibli. Para bapak diwetaken Abu Bakar Asy-Syibli rahimahullah. Niku ditahan nggih. Ditahan teng Darusifak. Darusifak niku rumah sakit terus sakniki. Ditahan di rumah sakit. Jurusan ini apa Pak? Opnamo. Opnamo. Ditahan di Darusifak. Di rumah sakit. Jamaah. Jamaah murid-muridnya. Ya. Konco-konco ini ibadah. Ini podo ngeramui. Perlu menjenguk. Menjenguk. Jamaah ini. Nggih murid-muride nggih kanca-kanca ibadah kanca-kancane khususiah ngene iki wong thariqah thariqahe nderek Syekh Junet nggih Bapak Bapak utus Syekh Abdul Qadir Jailani ku nderek Syekh Junet nggih ana sabandi nderek Syekh Junet ku jamaah padha teko jamaahe medho matur kami-kami ini Syekh adalah kekasihmu adalah teman-temanmu kami-kami datang ini untuk menjenguk kamu karena kami-kami ini ada termasuk teman-teman dan kekasihmu lajeng Syekh Junaidku nyekeli watu. Watu dicetak di sawat-sawat dong. Mari, mari, metu-metu suawati watu. Jamaah ini kau suawati watu. Bulayu kabeh. Iki wong menjenguk wong loro di sawati watu. Lajeng Syekh Abu Bakar Asy-Syibli dawuh. Kalau memang kamu sekalian kekasihku, maka kamu harus sabar melihat ujianku. Kalau kamu menjenguk aku, itu namanya kamu tidak sabar melihat ujianku. Kamu memang kekasihku, ya kudu sabar. Wong aku sabar, kowe gak sabar. Dijenguk malah mboten purun, dibalangi watu. Kok men sabar. Para bapak, Kanjeng Nabi dawuh, "Sabru sa'atin 'ala musibah khairun min ibadati sanatin." Sabar sak jam krono kena musibah. Pada musibahku bapak-bapak nggih. Ya, omahe ambruk niku sampe kudu sabar pirang taun. Sabar pirang wulan omah ambruk. Nggih, enek omah kena tanah longsor. Niki kudu sabar iku sampe pirang taun. Sampe di omah maneh. Iku sabar sak jam tok niku para bapak luweh apik katimbang ibadah satu tahun. Iku sak jam tok. Iku semanten iku gedene ganjarane sabar. Para bapak lan para ibu. Nabi Musa alaihissalam yaumatur neng dinane nggih dialog ambek Gusti Allah tanpa perantara. Nalikane berdialog kali Gusti Allah teng Gunung Tur, Turu Sinai. Nabi Musa matur, "Ya Rabbi, ayu manzilin mimana zilil jannah ahabu ilai." Ya Rabbi, rumah mana di surga yang paling engkau senangi? Kan perumahan besok wadah di surga. Ini sing paling jangan seneng ini ku rumah sing pundi. Gusti Allah dawuh, "Ya Musa, Khadiratul Qudus." Swarga kan kata Pak ana sing Firdaus nggih, Jannatul Ma'wa, Khadiratul Qudus. Sing paling tak senenge Musa iku Khadiratul Qudus. Nabi Musa matur, "Ya Rabbi, man yaskunuha?" Sinten binjing sing bakal nganggone niku? Khadiratul Qudus. Gusti Allah dawuh, "Ashabul Masaqib." Besok yang diperkenan Allah menempati tempat ini hanya orang-orang yang diberi musibah oleh Allah. Sing duwe musibah mek Gusti Allah banjur sabar, ini yang akan menempati ini. "Qala ya Rabbi sifhum li." Qala Allah Ta'ala, "Ya Musa, hum qaumun idza asobatum baliyatun sobaru wa idza an'amtu 'alaihim syakaru wa idza asobatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haula syukranu hadiratil qudsi." Bro bapak, Nabi Musa nyuwun pisau datang Gusti Allah. Niku pada waktu dialog ning Gunung Turi Sinai. Terus pundi Gusti sifat-sifate ashabul masaib sing bakal mbinjing nenggone perumahan teng Hadiratul Qudsi. Dawuh Gusti Allah, "Yaiku wong nek kena musibah padha sabar. Nek kapane tak paringi nikmat padha syukur. Kapane musibah menimpa dia menimpa mereka, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya iku wong-wong sing bakale manggon kanthi rajil kudsi. Kanjeng Nabi dawuh saking Ibni Abbas riwayat At-Tabarani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha balam yashkuha ilan nas kana ala dhahi ayyaghfirullah. Tengene hadis ajami usohir, ajami usohir. Para ibu lan para bapak, dawe kaya Nabi, sopo-sopo sing kena musibah bandane, nopo kebakaran omai, nopo omai ambruk jenenge bandane, nopo tokone dirampok tiyan, utowo kena musibah awae, awae kena penyakit, nopo kena setruk, nopo dosundi, banjur dheweke nyimpen ora wadul-wadul ning wong liya. Mendel mawon. Niku dawe Kanjeng Nabi, ya wong ngono iku sing disepuro ambek Gusti Allah dosane. Jadi artinya musibah itu kalau dihadapi dengan sabar, itu di samping mendapatkan imbalan sekian derajat niku wau, di samping niku dosane diampuni kali Allah Subhanahu wa taala. Hadis malih ditulis kali Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitab Tambihul Ghafilin. Saking Abdullah bin Haris ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Enten Nabi ini Gusti Allah niki matur datang Gusti Allah, saka nabiyun mina ambiya ila robbih. Ya Allah, Gusti kula wadul datang jenengan. Ya Robbi, al abdul mukmin yuti uka wasutanibu ma'asyaka tuzawi anu ad-dunya wa turidu lau al-balaya wal abdu al-kafir layuti uka wa yasutari wala ma'asyika tuzawi anu al-balaya wa tabsutu lahu dunya fa hawdahu ta'ala ilahi innal ibadah li wal bala'a li wa kullun yusabbihu bihamdi fa yakunu al mu'min alai adunub pauzabi anu ad dunya wa uridu lau al bala' fa yakunu kafaratan lidunubihi hatta yalqani fajazihi bihasanatihi bayakunul kafiru lahul hasanat fa'ab situ lahu fi rizki wa uzawi anu albala wazihi bihasanati fi dunya hatta yalqani fa'azihi bisayatihi. Oleh Bapak, mereka enten Nabi wadul yang Gusti Allah. Ya Allah, kau dengan sing mukmin. Kau dengan sing mukmin taat datang dengan, ngedoi maksiat datang dengan. Tapi king nopo kok malah pengen dohakan saking dunia. Bapak, mau dirasakno ya. Sing ali ngaji ali jamaah ali kok malah golek dunya kok angel to Gusti. Lho wong sing ngali ibadah ku rata-rata malah ngono, golek donya ku angel. Kok malah pengen paringe coba. Wis rezekine angel, pengen paringe coba pisan. Lah tiyang kafir niku taat kalih ngangge boten. Kendel nglakoni masa dateng panjenengan. Tapi kok malah mboten penyingan paringi bilai. Kok malah wae seger-seger mawon. Nggih. Siat-siat mawon. Nggih. Dunyane malah pengen beber. Gada pabrik niko, pabrik niko, pabrik niko awake waras. Nggih. Padahal niku wong kafir mboten ibadah. Kendel lakoni maksiat. Gusti Allah jawab teng nabi niku. Nate enengno ya kawulaku iku milikku. Balak bilaiku ya milikku. Bilai ya kawula karo-karo niku padha maca tasbih ning aku. Mulane wong mukmin sing duweni dosa tak dono saka dunya, tak cedekno maring bilai iku supaya dadi penghapus dosane. Dosane cek bersih. Sampai besok ketemu aku bersih, bayo tak bales kebagusane. Dene wong kafir sing duwe kebagusan. Wong kafir iku gadah pak kebagusan niku. Nggih. Napa nyukani sing jenenge pekerjaan wong sing melarat. Nggih. Kadang-kadang nggih memberi sumbangan teng tembo teparu. Kadang-kadang memberi sumbangan nggih dateng apa pendopo-pendopo kelurahan kiwa tengene. Niki jenenge kan duwe kebagusan. Duwe kebagusan. Iku banjur tak jembarno rezekine wong iku. Tak tambahi rezekine. Tak ilangno bilaine. Jadi rezeki tambah jembar bila ini ora teko. Supaya apa? Supaya kebagusan iku tak wehno ning donya. Kebagusan iku tak wehno ning donya. Terus bapak ning ana pabrik-pabrik ku Pak, ngapiki tinggo tangga teparune. Seneng nyumbang, seneng nyumbang iku tangga teparu nggih seneng. Arene apa pabrik nggih aman-aman. Iki jenenge pembalasan Allah ning donya. Ampek besok ketemu aku ning akhirat. Nek wis ngono besok tak wales keburukannya. Keburukan nek nglakoni maksiat, keburukan nek ora salat, keburukan ora mukmin iku besok tak bales ning akhirat. Para bapak saking gawe nabi niki kula njenengan kedah tetep alhamdulillah was syukurlah. Dinopo serajan gak diparingi pondo, tapi diparingi iman ambil Allah Subhanahu wa taala. Diparingi saged enteng lakoni ibadah dateng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wabina lahusna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minafitani Rabbi fa'na bibarakatihim wadina lahusna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal kitabi Rabbi fa'na bihormatihim bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhabbatihim minal fitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiauka ma'allam tanihi fardut ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiauka ma'allam tanihi fardut ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allam tanihi fardut ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.